Ketika kita pulang ke rumah dan merenung apa yang terjadi pada kehidupan kita kemarin, hari ini, dan esok, akan membawa kita pada kesedihan yang mungkin juga membuat kita menangis. Malam-malam di beranda menyanyikan malam, denting gitar dan serangga menjaring sinar awan.